نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستغى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الدين رحمني الله وإياكم. Pada kajian yang lalu kita telah membacakan sebuah hadis tentang akhir hayat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib yang semasa hidupnya beliau melindungi, menyantuni dan memberi pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjaga beliau dari gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Mekah, orang-orang musyrik Mekah, orang-orang Quraisy. Namun di akhir hayatnya ternyata dia tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dia menyatakan bahwasanya dirinya berada di atas agamanya, agama ayahnya, yaitu Abdul Muttalib. Hal ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ayuh khafidin rahimallahu iyyakum, sebagaimana yang telah kita singgung pada kajian yang lalu bahwasanya hidayah itu terbagi kepada dua, yaitu hidayah taufik dan hidayah al-bayan. Hidayah taufik yaitu hidayah di mana seseorang mendapat taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya yang berhak, yang berkompeten dalam masalah ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hidayah al-bayan. Hidayah penjelasan. Mengenai hidayah penjelasan, ini merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslim yang memiliki ilmu tentang penjelasan yang akan dia paparkan. Tidak berkaitan dengan taufik. Penjelasan hanya mengajak, hanya memberi wejangan, memberi nasihat yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan hidayatul bayan, hidayah penjelasan. Seluruh juru dakwah yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang juga memberi hidayah. Namun hidayah dimaksud bukan hidayah taufik, tapi hidayah penjelasan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah ayat 52, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Memberi hidayah di sini bukan berarti hidayah orang mendapat taufik atau hidayah petunjuk, tetapi hidayah yang dimaksud adalah penjelasan. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau menjelaskan dan mengajak orang ke jalan yang lurus. Ada yang memenuhi permintaan dan panggilan Rasulullah, itulah orang yang mendapat hidayah taufik. Ada pun yang tidak, orang ini hanya mendapat hidayah al-bayan. Demikian para ikhwah fillah azzaallahu iyyakum. Ada juga jenis hidayah yang lain, yaitu hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam yaitu hidayah Allah memberi taufik agar seseorang masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam. Ada hidayah fil Islam, orang yang sudah masuk Islam kemudian dia mendapat hidayah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi dia petunjuk untuk mengikuti perkara-perkara yang benar. Allah memberi dia petunjuk untuk mengikuti perkara-perkara yang benar. Karena tidak semua orang yang masuk dan memeluk agama Islam yang mendapat hidayah, hidayah fil Islam. Banyak orang yang Islam namun ternyata dia memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, setiap kali satu rakaat, setiap rakaat kita diperintahkan untuk membaca ayat ini. Dan siapa yang tidak membaca ayat ini, rakaatnya dianggap batal. Dianggap batal, yaitu salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Walaupun kita sudah Islam, ya, walaupun kita sudah Islam, kita masih butuh jalan yang lurus. Itu dikatakan hidayah fi Islam. Hidayah ketika seorang sudah memeluk Islam. Oleh karena itu, ketika salah seorang murid Ahmad berkata, alhamdulillahi ala Islam, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku seorang Muslim. Kata Imam Ahmad, kul alhamdulillahi ala Islami wa sunnah. Katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala Islam yang menjadikan aku seorang Muslim, wa sunnah, dan pengikut sunnah. Karena tidak semua orang yang Muslim mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara global hidayah itu terbagi ada dua hidayah. Hidayah itu taufik, ini petunjuk dari Allah. Hidayah itu bayan, penjelasan. Dan juga ada hidayah ilal Islam, hidayah orang masuk ke dalam Islam. Hidayah taufik tadi itu para ikhwahiddin terbagi kepada dua. Saya ulangi, hidayah terbagi kepada dua. Hidayah taufik ini adalah hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang disebut innaka la tahdi man hada walakin Allah yahdi man yasha. Allah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi hanya Allah yang dapat memberikannya pada orang-orang yang dia kehendaki. Kemudian hidayah al-bayan, hidayah penjelasan. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus, artinya menjelaskan, wahai umat manusia, inilah jalan yang lurus. Dikatakan petunjuk, hidayah, penjelasan, mengajak. Orang yang mendapatkan hidayah taufik terbagi pada dua. Orang yang mendapatkan hidayah taufik terbagi pada dua. Hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Hidayah masuk ke dalam Islam, yang ini tidak didapati oleh Abu Thalib, ya. Kemudian hidayah fil Islam, dia sudah masuk Islam, masih butuh hidayah-hidayah yang lain. Dan kita selayaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami rezeki anugerah untuk mengikutinya. Wa arinal batilal batil warzuqnat al ijtinabah. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan beri kami taufik, beri kami rezeki anugerah untuk menghindarinya. Ada orang yang tahu yang benar itu benar, tapi dia tidak mendapat anugerah untuk mengikutinya. Tahu dia benar, tapi dia tidak mengikutinya. ada orang yang tahu ini adalah salah, ini adalah yang batil. Tahu dia amalan-amalan itu tidak ada dalilnya, namun dia tidak mendapat anugerah untuk menjauhinya. Demikian para khotibin azzaullahu iyyakum. Itu dia hidayah. Kemudian kisah Abu Thalib yang telah kita singgung pada kajian lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk pamannya, ya, dan mengajaknya supaya mengucapkan la ilaha illallah. Namun dua orang sombong musyrik Quraisy, ya, dua orang musyrik Quraisy yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengajak Abu Thalib untuk tetap konsisten di atas agama ayah mereka, yaitu kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Demikian mereka khafirin, dan akhirnya Abu Thalib berada di atas agama ayahnya sendiri, yaitu musyrik. Rasulullah SAW mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Katakan ya wahai pamanku, ucapan la ilaha illallah. Amarahu ayyakulahu. Rasulullah menyuruhnya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Li'ilmi Abi Thalib madalla alaih. Karena Rasulullah tahu maksudnya pamannya Abu Thalib tahu maknanya. Minan nafi syirk billah. Dimana menafikan semua kesyirikan-kesyirikan kepada Allah. Wa ikhlasul ibadati lahu wahdah. Dan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Thalib. Jadi ketika Rasulullah mengucapkan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib tahu maknanya, ya. Dan Abu Jahal juga tahu maknanya. Bahkan Abdullah bin Abi Umayyah, orang Kufah Quraisy, tahu maknanya. Artinya, kalau Abu Thalib mengucapkan kalimat ini, berarti semua berhala-berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu dinafikan, dianggap batil seluruhnya. Jadi paham sekali. Makanya dengan suruh mengucapkan la ilaha illallah saja itu sudah cukup menjadikan Abu Thalib masuk ke dalam Islam. Karena mereka paham sekali maknanya, muktadha konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Fa inna man qala bi ilmin wa yaqinin, karena barang siapa yang mengucapkannya dengan ilmu dan yakinan dan keyakinan, faqad bari'a minasyirki wal musyrikin, berarti dia telah melepaskan diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Jadi ya, bukan hanya kesyirikan, berarti dia telah melepaskan diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik termasuk kakeknya, termasuk ayahnya. Jadi ketika Abu Thalib tahu, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya dia melepaskan dirinya, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Dia itu termasuk dua orang yang ada di sampingnya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, termasuk juga ayahandanya sendiri. Makanya kedua orang ini memakai hujah yang cukup kuat. Atarghabuna an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib, artinya ayahandamu sendiri. Kalau dia ucapkan itu artinya aku benci dengan agama ayahandaku dan ayahandaku juga, karena dia termasuk orang musyrik. Itulah yang dipikirkan. Padahal kalau kita terjemah begitu saja, apalah bob daripada kalimat ucapan dua orang kufar ini, Abu Jahal atarghabuna an millati Abdul Muttalib, kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib. Kan kalau secara kontekstual saja kan kita lihat tak punya bobot sama sekali. Itu karena kita enggak paham. Karena kita enggak paham. Pertama, karena hujah mereka enggak paham juga, kurang paham juga tentang kalimat la ilaha illallah. Tapi mereka orang kufar Quraisy paham sekali. Kalau dia ucapkan berarti dia berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Makanya iya juga. Kalau aku ucapkan berarti aku melepaskan diriku, lepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik termasuk juga ayahandaku. Allah Subhanahu wa taala firman, "Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, wal ladzina ma'ahu." Sungguhnya bagi kalian ada suri teladan yang baik, ya. sesungguhnya bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya yang beriman. Iqala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, inna buru'a'u minkum, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Inna buru'a'u minkum, kafarna bikum, dan kami pun mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha' wa badan hatta tu'minuna billahi wahdah. Dan dari sekarang kami dan kalian merupakan orang-orang yang bermusuhan selamanya, hatta tu'minuna billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah. Bukan hanya beriman kepada Allah, tapi beriman hanya kepada Allah. Artinya kan ya, tidak dikatakan hatta tu'minuna billah, sehingga kalian beriman kepada Allah, enggak. Harus ada wahdahnya, semata-mata hanya kepada Allah. Mengapa? Karena orang dulu juga beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak saja dalam sisi ibadah, mereka mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah Allah juga, menyembah berhala juga. Minta pertolongan kepada Allah juga, juga minta pertolongan kepada berhala juga. Bersumpah dengan nama Allah, bersumpah juga dengan nama berhala. Tuh buktinya, namanya adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah. Kita aja sekarang kaum muslimin yang gengsi pakai nama Abdullah. Ya orang kufar Quraisy juga gengsi dia. Orang kufar itu. Begitulah kalau kita banding-bandingkan. Makanya dalam kitab Tauhid sampai ada menyebutkan orang kufar Quraisy lebih paham dengan kalimat la ilaha illallah dibandingkan orang muslim sekarang. Bukan berarti mengkafirkan orang muslim, bukan. Ini yang banyak salah dipahami. Yang banyak salah dipahami oleh para pembaca-pembaca buku. Mereka mengira bahwasanya orang-orang salafi telah mengkafirkan kaum muslimin, bukan. Ya. Lebih paham di sini bukan berarti mereka itu lebih beriman, tidak. Ya. Mungkin enggak paham. Ada kaum muslimin enggak paham. Paham dia tapi enggak beriman. Enggak paham kan beriman. Demikian para khofidin rahimanallahu iyyakum. Artinya mereka dia berlepas diri kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wadah khalafil Islam dan masuk memeluk agama Islam. Li'annahum ya'lamuna madallan alaih. Karena mereka, yaitu orang-orang kufar Quraisy, faham sekali tentang makna-makna yang terkandung dalam kata La ilaha illallah. Tapi dalikal waktu, pada waktu itu, lam yakun di Makkah illa muslim atau kafir. Waktu itu, di Makkah itu tidak ada kecuali muslim atau kafir. Nah, waktu itu di Makkah, tidak ada kecuali yang muslim dan kafir. Pembedanya antara muslim dan kafir adalah mengucapkan La ilaha illallah. Itu artinya para ikhwatiddin, ketika orang kufar mengucapkan La ilaha illallah, paham mereka makna daripada kalimat La ilaha illallah tersebut. Nah sekarang sulit kita membedakan. Sulit kita membedakan mana yang melakukan kesyirikan, mana yang tidak, mana yang muslim, mana yang tidak. Karena berdasarkan KTP mereka Islam. Kemudian berdasarkan ucapan La ilaha, hampir setiap subuh mereka ucapkan lebih banyak daripada yang lain-lainnya. Demikian para khofiddin. Namun dahulu bedanya La ilallah Islam. Ya, La ilallah Islam. Karena itu adalah bahasa Arab dan mereka faham sekali dengan inti dan makna daripada kalimat tersebut. Fala yaqulaha illa man taraka syirk wa bari'a minhu. Tidak ada yang mengucapkan kalimat ini kecuali orang yang meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan. Demikian mereka fidin anzallahu iyyakum. Ya kalau sekarang kan enggak paham, banyak enggak paham. Dia mengucapkan la ilaha illallah sekian puluh kali sambil berdoa dengan si penghuni kuburan, dia enggak tahu bahwasanya seharusnya ucapannya itu bertentangan dengan apa yang sedang mereka lakukan. Apa yang sedang dia lakukan? Demikian para khofidin. Walamma hajaran nabi wa ashabuhu ila Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, kana fihal muslimun muwahhidun. Di mana waktu itu terdapat kaum muslimin yang muwahhid. Kaum muslimin yang muwahhid. Artinya yang bertauhid. Wal munafiqun alladziina yaquluuna bi alsinatihim wa hum ya'rifuuna ma'naaha laakin laa yataqiduunahu bima fi quluubihim al 'adaawati wasyaq wa raib wa hum ma'al muslimiina bi dhahril a'maal duna al baatin. Di Madinah, pertama, sudah ada orang-orang muslim yang muwahhid. Yang kedua, ada orang-orang munafik, di mana mereka mengatakan Islam, mengucapkan, menyatakan dirinya Islam dan mengetahui maknanya, namun tidak meyakininya dikarenakan dalam hatinya ada ada dendam, ada permusuhan dengan kaum muslimin, atau ada dikarenakan ada keraguan, dan mereka itu dinilai oleh orang-orang muslim sesuai dengan zahirnya. Jadi kalau orang-orang munafik, ada orang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah dianggaplah dia, diponis dia sebagai orang yang muslim, diponis dia sebagai seorang muslim walaupun dia berpura-pura masuk Islam. Antara masalah dia berpura-pura masuk Islam, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kita menilai secara zahir, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya sudah dia Islam. Tapi kalau seandainya dia ternyata pura-pura, bukankah dia orang kafir? Bolehkah kita mengatakan muslim orang yang kafir? Man lam yukafir kafir bahwa kafir, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Ini bagaimana? Pada kafirin azallahu iyyakum, man lam yukafirul kafir bahwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Ada orang muslim yang enggak mengkafirkan orang kafir, maka muslim itu kafir. Artinya orang yang jelas kafirnya, ya, orang yang jelas kafirnya. Ada orang Yahud di hadapannya, temannya bertanya, menurut Anda ini kafir nggak orang Yahudi ini? Dia katakan, oh nggak kafir. Udah jelas dia nggak muslim, dia katakan nggak kafir. Kenapa kok nggak kafir? Mereka juga kepingin masuk surga. Jadi kalau mereka kepingin masuk surga, ya sama. Kalau muslimin juga kepingin masuk surga, tujuan kita sama-sama kepingin masuk surga. Jadi surga itu tidak hanya satu jalan menuju surga. Tidak hanya satu jalan menuju surga. Sebagaimana tidak hanya satu jalan menuju Roma. Ya benar, kalau Roma memang tidak satu jalannya. Antum bisa jalan dari utara, selatan, barat, daya, bisa. Tapi ke surga hanya satu jalan. Barang siapa yang menempuh jalan yang lain menuju surga, pasti dia terjerembab ke dalam neraka. Ini yang dikatakan, barang siapa tidak kafir dengan orang kafir, maka dia kafir. Tapi orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lantas dia dikafirkan? Nah, enggak boleh. Bagaimana kalau ternyata kita salah? Bagaimana kalau ternyata kita salah? Para kafirin radhiyallahu iyyakum. Kalau kita salah memponis seorang itu Islam padahal dia kafir, maka itu uzur. Makanya salah untuk tidak memponis lebih ringan daripada salah dalam memvonis. Salah dalam tidak memvonis, dalam tidak menghukum, lebih ringan ketimbang salah dalam menghukum. Ada seorang yang dituduh maling, kemudian kita katakan, oh dia nggak maling, padahal dia maling. Ini lebih ringan ketimbang ada orang yang dituduh maling, kita katakan maling, padahal tidak maling. Demikian para ikhwan fillah rahimallahu iyyakum. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, bentuknya munafik. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah menilai secara zahir. Ya, zahir. Umar saja rasa waktu itu, ya Rasulullah, Anda tahu ini munafik. Anda sudah tahu ini munafik. Rasulullah diam saja, dia berkomentar sampai turun ayat, ya, la taqum ala qabri, jangan kamu berdiri di kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sungguhnya dia kafir terhadap Allah Rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Demikian para khafidin rahimallahu wa iyyakum. Jadi hendaklah kita bersikap sebagaimana sikap yang diberikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika memang jelas kafirnya. Dia katanya muslim, namun kita lihat dia sujud dengan berhala, dengan Buddha misalnya. Kemudian ya tak ada beda dengan yang Buddha misalnya, bisa kita memponisnya. Namun setelah iqamatul hujjah, iqamatul hujjah, nasihat, kemudian mungkin dia punya apa namanya, mungkin dia punya subhat-subhat, apalagi Indonesia kan sekarang ini orang Indonesia terutama pada zaman Orde Baru itu kan nasionalisme itu kan benar-benar ditekankan supaya tidak ada perbedaan ya, untuk menggaling Bhinneka Tunggal Ika di seluruh jiwa orang penduduk Indonesia. Nah, mungkin karena nasionalismenya tinggi, dia mengiranya ya kesana boleh, sini boleh, sini boleh, kemudian KTP-nya Islam. Mungkin dia nggak tahu. Demikian mereka begitu. Kemudian waktu Yahud di Madinah juga waktu itu ada orang Yahud. Jadi ada tiga, orang Muslim, munafik dan orang Yahud. Waqad aqarrahum Rasulullah SAW lamma hajaro. Di mana Rasulullah SAW membiarkan mereka di Madinah ketika beliau hijrah. Wa wa'adahum bi alla yakhunuhu wa la yuzahiru 'alai adwan. Dan membuat perjanjian dengan orang Yahudi waktu itu, ya, jangan mengkhianati beliau dan jangan memusuhi beliau. Itu perjanjiannya dengan orang Yahud. Kama huwa mazkur fi kutubil hadis as-siyah wa siyar. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah. Yang akhirnya juga orang Yahudi ini mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khandaq. Ya, ketika koalisi, pasukan koalisi Quraisy bergabung seluruh suku. Suku Syekh waktu itu berkoalisi untuk menyerang Madinah, kemudian sebagai bentuk pertahanan Rasulullah membuat Khandaq Farid yang enggak bisa diloncati oleh kuda. Nah, dalam saat-saat genting seperti itu, ternyata orang-orang Yahudi yang harusnya menurut perjanjian mereka membela Rasulullah SAW, bahkan mereka mengkhianati, mereka mau menyerang dari belakang. Ketika pasukan Al-Ahzab, ya, pasukan koalisi Kufar waktu itu diporak-porandakan oleh Allah dengan angin kencang dan yang disertai dengan saling curiga antara mereka, bahkan tidak hanya kemahnya, periuk-periuknya juga terkelungkup. Bayangkan, kalau periuk itu kan jarang terkelungkup. Kalau kemahnya terbang, ya biasa. Tapi kalau periuk terkelungkup, sampai periuknya pun terjungkal-jungkal, itu tandanya angin cukup kencang. Nah, demikian. Akhirnya mereka pun pulang, dan ketika Rasulullah mau menyarungkan kembali pedangnya, kemudian turun perintah supaya jangan kamu sarungkan pedangmu, terus perangi orang Yahud yang markasnya di Khaybar. Markasnya di Khaybar. Waqalu kalimatan. Adapun ucapan beliau kalimatan, ini yaitu kalimat sabda Rasulullah kepada paman beliau, ya ammi kun la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah kalimatan, satu kalimat, uhaju laka indallah, yang akan aku jadikan sebagai argumentasi di hadapan Allah nanti. Kalimatan, kalimatan ini bisa dinafkan, kalimatan ala annahu badalun minal la ilaha illallah, sebagai badal la ilaha illallah, boleh juga kalimatun, boleh kalimatan, boleh kalimatun bahasanya. Alaan al-khabar mubtada mahdzuf, karena posisinya dianggap sebagai khabar dari mubtada yang dihilangkan. Uhaju laka biha indallah, aku jadikan ini sebagai hujjah dengan mentasdidkan mim, ditasdidin mim nal mahajjah, dari kata-kata mahajjah yaitu argumen. Wabihi, dalam kalimat ini menunjukkan dalilun ala annal amal bil khawatim, bahwasanya amalan itu dinilai dari di akhirnya. Akhirnya kita lihat bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib kepada kepanakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pernah orang kufar Quraisy datang bernegosiasi kepada Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib, kalau kamu cinta kali dengan kemenakanmu ini, begini saja, kami berikan anda seorang anak laki-laki yang tampan, lebih tampan dibandingkan si Muhammad ini. Dah, kemudian si Muhammad kasihkan kepada kami, serahkan kepada kami. Gimana? Demikian. Jadi negosiasi ini diberitakan Abu Thalib kepada Rasulullah. Diberitakan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Ya, itulah muncullah kata yang terkenal. Wahai pamanku, wahai pamanku, ada satu lagi. negosiasinya orang kufar, di mana? Ya Abu Thalib, katakan kepada anak, katakan pada kemanakanmu, kalau dia mau jadi raja, kami berikan. Syaratnya dia jangan berdakwah. Itu dia. Kalau dia mau jadi raja, berikan. Syaratnya dia menjadi jangan berdakwah. Nah, inilah muncul ucap Rasulullah kepada paman beliau Abu Thalib, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Itulah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah ini tercantum dalam riwayat yang dhaif. Dhaif itu ya riwayatnya, bukan dhaif. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya amalan itu pada ikhwatin. Artinya Abu Thalib itu sangat hebat melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keponakannya. Rasulullah pernah tinggal bersama Abu Thalib, dia yang mengasuhnya. Dia yang mengasuhnya. Setelah si kakek meninggal, diasuh oleh Abu Thalib. Namun itu semua tidak ada guna sama sekali, karena di akhir hayatnya ternyata dia kafir. Ya kafir, tidak masuk ke dalam Islam. Demikian juga kaum muslimin yang lain, ketika dia hidup soleh dan seterusnya, kemudian ternyata jika di akhir hayatnya, ya, jika di akhir hayatnya ternyata dia kafir, maka tidak berguna semua apa yang telah dia lakukan. Demikian juga sebaliknya, dia kafir, bejat, tidak ada dosa kecuali telah dia lakukan. Tapi jika di akhir hidupnya dia taubat dan beriman kepada Allah, maka dia masuk surga. Demikian para kafirin. Makanya ketika kita melihat orang kafir, jangan sekali-kali kita katakan kamu pasti masuk neraka. Jangan. Kecuali jika dia mati dalam keadaan kafir, oh ini pasti masuk neraka. Jadi kalau dikatakan kalau kamu mati dalam kayak gini kamu masuk neraka, itu pasti. Tapi kalau dikatakan kamu pasti masuk neraka, enggak bisa. Kenapa? Bisa saja dia nanti masuk Islam. Demikian juga kita melihat orang muslim, ya. Muslim, kamu pasti masuk surga, enggak bisa juga. Mengapa? Kita enggak tahu gimana akhir hayatnya. Kita enggak tahu gimana akhir hayatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan la ya'malu 'amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'." Yasbiqu al-qitab, "Wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Sungguhnya seorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, penduduk surga, sampai tidak ada lagi jarak antara dia dan surga kecuali hanya sehasta. Sehasta lagi masuk surga dia. Namun takdir berbicara, ternyata dia di akhir hayatnya yang sehasta ini melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka. Wa inna rajulan la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiqul kitab wa ya'malu bi 'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ada juga orang yang melakukan perbuatan penduduk neraka, apa saja kebicaraan yang dia lakukan, hingga antara dia dan neraka tinggal sahasta. Tapi takdir berkata lain, ternyata dia di akhir hayatnya melakukan amalan penduduk surga, dan akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Para hadirin azallahu iyyakum, apalagi nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, sungguhnya di akhir zaman nanti yusbihu musliman wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia muslim, bisa sorenya dia sudah kafir. Wa yumsi kafiran wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran. Pada sore harinya dia muslim, paginya sudah kafir. Demikianlah hebatnya fitnah para hadirin azallahu iyyakum. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan husnul khotimah. Karena amalan itu dinilai dari akhir, amalan akhirnya. Di antara pola sisil kalhal, seandainya Abu Thalib mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan sekarat, ya, dalam keadaan sekarat, mu'taqidan ma dalla alaihi mutabiqatan minan nafi wal itsbat lana fa'atu, dengan meyakini apa yang konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah tersebut, tentu hal itu akan bermanfaat baginya. Nafi wa isbat itu la ilaha illallah. Wa qawluhu dan sabda beliau qala lahu. Kemudian Abu Jahal Abdullah bin Abi Umayyah berkata kepada Abu Thalib, kata Rabu'an an millati Abdul Muthalib. Ya Abu Thalib, kamu benci dengan agamanya ayahandamu Abdul Muthalib? Takrahul hujjat al-mal'una. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini menyebutkan argumentasi yang mal'un. Ya, ini sebuah argumentasi, mereka anggap sebagai argumentasi untuk menghambat, mengempang niat Abu Thalib untuk masuk ke dalam agama Rasulullah. Kamu benci ya? Ini hujjah namanya. Jadi dia mengatakan, kamu gak suka dengan agama kami? Kamu gak suka dengan agama Quraisy? Enggak. Tapi dia sebutkan satu orang yang sangat berpengaruh pada dirinya, yaitu ayahandanya Abdul Muthalib. Itulah dia Pak Yaqafidin. Setan telah memberikan ide kepada Abu Jahal, menyebutkan, sebutkan kata ini, sebutkan, sebutkan ini, karena dia sangat berpengaruh, orang yang paling dicintai oleh Abu Thalib. Kamu benci dengan agamanya ayahandamu, ayahandamu sendiri Abu Thalib, Abdul Muthalib. Akhirnya ya, dia lebih cenderung kepada perkataan ajakan daripada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Allati yahtajju biha al-musyrikun 'ala al-musallin, dan ini juga yang dijadikan hujah bagi yang dijadikan hujah orang-orang musyrik untuk menghadapi seluruh para rasul. Jadi selalunya itu orang-orang yang dulu. Gimana yang dulu-dulu? Kaqauli Fir'aun li Musa, sebagaimana ucapan Fir'aun kepada Musa. Sama barul khuruj li Musa. Lantas yang Musa, gimana dengan nenek moyang kita? Artinya, ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan menyatakan kamu itu bukan Tuhan, karena Fir'aun menyatakan dirinya wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya, ditentang oleh Nabi Musa dan dia mengajak untuk hanya beriman kepada Allah. Lantas Fir'aun berkata, sama balu turun ulah. Kalau begitu, kalau benerlah apa yang kamu katakan, lantas nenek moyang kita itu gimana? Sesat semua. Sesat semua itu. Berani kamu katakan semua? Itu hujahnya. Dan ini juga. Itu surat Tuhan itu. Ini lainnya. Kepada mereka mengharsal. Demikianlah. Tidak akan diutus. Orang sebelum kamu di sebuah kampung untuk mengingat orang-orang terhormatnya berkata, entah aja dengan apa yang dapatkan orang ayah kami begini. Wa inna ala ahli kalung, dan kami hanya mau mengikuti jejak mereka. Jadi oleh Al-Fatihah dari ayat ini, pertama, penentang dakwah itu banyak orang-orang kuat, banyak orang terhormat di kampung mana saja. Pada umumnya yang menentang dakwah kebenaran itu adalah orang-orang yang kuat, orang yang kaya, orang terhormat. Kalau yang miskin-miskin, yang fakir itu mereka ngingging aja mereka. Alah, itu urusannya, kita aja sibuk dengan urusan perut, mengurusin mereka pula. Ya, demikian itu pada umumnya dari dulu sampai sekarang, dari dahulu sampai sekarang, pada umumnya begitu. Makanya dan satu masyarakat kalau ada orang yang menentang dakwah yang benar, yang namanya orang terhormat itu nggak banyak. Yang namanya orang terhormat itu nggak banyak, hanya 1-2. Nah, makanya para khalifah pada umumnya yang menentang itu hanya 1-2, tapi dia berpengaruh di masyarakat begitu. Dia ngajak-ngajak yang lain, provokasi, provokator, provokasi orang-orang supaya ikut. Yang lain ikut-ikut aja begitu. Nanti kalau sudah yang apa namanya, orang yang terhormat itu lengser, ya sudah lengser lah begitu. Siapa yang kuat? Mereka pucuk eru. Eru. Mana yang kuat? Situlah mereka. Mana yang kuat? Situlah mereka. Itu pada umumnya masyarakat yang awam. Illa qalamu tawfuha. Kecuali mereka akan, orang-orang terhormat mereka berkata, loh, ini sudah kami dapati dari nenek moyang kami. Dan kami hanya mengikuti jejak mereka. Kok jejak kamu yang kami ikuti? Demikian para ikhwan azallahu iyyakum. Oleh karena itu dakwah sekarang pun, ya, baik dakwah di dalam Islam, ya, mengajak orang-orang untuk kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, selalu saja alasan, ini sudah sejak lama kami lakukan, ini budaya nenek moyang kita, ini sudah turun-menurun, Kalau seandainya salah, masa sih ustaz-ustaz yang dulu-dulu enggak mau mengingatkan? Nah, begitu. Tidak apa namanya? Tidak berargumentasi untuk mempelajari kembali. Apa iya? Coba kita pelajari kembali. Ya begitu, tapi udah begitu dari dulu. Ini adalah hujahnya ya, yang memang hujahnya para orang-orang yang menentang para rasul terdahulu. Jadi sama, ya sama bentuknya. Dari mulai para rasul yang pertama diutus itu Nabi Nuh sampai sekarang sama hujahnya. Jadi keinginan untuk merubah keadaan itu sulit. Karena pada umumnya yang namanya sudah membudaya itu sulit untuk dirubah. Karena apa? Yang dia lawan itu adalah masyarakat. Bagaikan dia berada di sebuah sungai yang alurnya deras. Kalau mau melawan arus itu kan sulit. Tapi kalau mengikuti arus enak. Ngapung saja sudah itu ya. Tidak perlu melawan itu perlu tenaga, perlu kesabaran. Ya, kadang-kadang ada balok kena kepalanya, namanya juga balok itu kan mengikuti arus. Apa namanya? Ya, mengikuti arus. Dia tentang itu semua. Makanya melawan arus itu membutuhkan kesabaran, ya. Membutuhkan tenaga yang ekstra ketimbang mengikuti arus. Nah, yang namanya masyarakat awam itu pada umumnya mereka nggak kepingin yang begitu, nggak cari masalah. Cari masalah, udah ikut aja selesai urusan. Itu para yang hati. Fa'ada alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi mengulangi kembali, katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Dan dua orang kufar ini kembang Quraisy ini juga mengulangi kembali, kamu enggak suka dengan agama ayahandamu? Ini ma'rifatuhuma ma'na la ilaha illallah. Dalam kisah ini menunjukkan bahwasanya membuktikan bahwasanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal paham dengan makna la ilaha illallah. Siapa yang menentang Rasulullah di Bukit Qafa ketika awal pertama sekali Rasulullah melakukan apa namanya berdakwah secara terang-terangan? Abu Lahab. Ketika Allah mengumpulkan orang ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Manaf, begitu. Kalau seandainya ada pasukan, saya katakan kepada kalian ada pasukan yang menyerang kalian, percaya enggak kalian? Percaya Muhammad, kami tidak pernah mendengar dari anda satu kata bohong pun. Oh, kalau begitu, apakah kalian percaya aku mengucapkan la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah? Mereka paham seluruhnya. Makanya yang gembongnya juga yang berbicara. Apa kata Abu Jahal? Paman beliau juga. Jadi Abu Jahal paman beliau, Abu Lahab paman beliau, Abu Thalib juga paman beliau. Tabbalaka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad, alihada jama'atana, untuk ini kamu kumpulkan kami. Dengan ucapan dua kalimat itu saja paham Abu Jahal, paham Abu Lahab dengan kata-kata ini. Langsung paham maksudnya. Ini kalau kami iakan ke apa yang kata Muhammad, berarti lata uzama dan seluruhnya berhala itu harus dihapuskan. Tentu kami gak jadi orang terhormat lagi. Demikian berikutnya. Paham mereka konsekuensinya. Kemudian li'annahu min millati Abdul Muthalib, karena keduanya paham sekali bahwasanya apabila Abu Thalib mengucapkan ucapan ini berarti dia telah melepaskan dirinya dari agamanya Abdul Muthalib. Fa inna millata Abdul Muthalib huwa syirku billah fi ilahiyah, karena agamanya Abdul Muthalib adalah agama kesyirikan. Agama kesyirikan, syirik kepada Allah dalam masalah syahiyah, penyembahan, uluhiyah. Wa amma rububiyah faqad aqarru biha kama taqaddam. Adapun masalah rububiyah itu sudah mereka yakini sebagaimana yang lalu. Wa qala Abdul Muthalib li Abraha, berkata Abdul Muthalib li Abraha. Abraha. Pendeta. Ngantuk kok. Ada apa pendeta? Hah? Jangan sampai Abraha. Raja yang mau menghancurkan Ka'bah sebelum Rasulullah yang membawa pasukan gajah unta. Kalau lain juga pasti betul-betul ngantuk lah. Ya, kayak Tuhan saja. Sebelum Abraha ini masuk ke Mekah, dia kan dulu dia. Artinya istirahat dulu dengan pasukan bersiap menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib, kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Abu Thalib, itu kan sebagai apa namanya? Perawat yang melindungi dan yang apa namanya? Yang menjamu orang-orang yang datang beribadah ke Ka'bah. Disitulah Abdul Muthalib mendatangi Abraha bernegosiasi. Sebelum Abraha masuk ke Mekah, Abdul Muthalib punya unta yang digembalakan di luar kota Mekah. Unta Abdul Muthalib ini diambil oleh Abraha. Kemudian Abdul Muthalib mendatangi Abraha, nego. Tentu Abraha mengira yang mau dinego adalah jangan sampai menghancurkan Ka'bah. Itu negonya. Menurut perkiraan Abraha, ternyata Abu Thalib yang dia nego adalah untanya. Tidak menyinggung sedikit pun masalah Ka'bah. Heran Abraha, loh, kamu kok mau dengan unta? Ka'bah gak ada kamu bicarakan. Apa kata Abdul Muthalib? Ana rabbul ibil, aku yang miliki, yang pemilik unta. Wal baitu lahu rabbun yamna'ahu minka. Adapun Ka'bah juga punya Tuhan. Ada Tuhannya yang menghalangi dari tindakan kamu. Berarti Abu Thalib tahu bahwasanya Ka'bah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya hanya bisa minta unta saya karena itu milik saya. Kalau Ka'bah ada pemiliknya, dia ada Tuhannya yang akan melindungi Ka'bah tersebut dari engkau ya Abraha. Nah, dari sini kan dapat kita pahami bahwasanya Abu Thalib beriman dengan Allah. Nah, beriman dengan Allah, tapi beriman dengan Allah hanya rububiyah, penyembahan tidak. Demikian para khotib ini juga mudah dapat kita pahami. Ini yang dikatakan, maksudnya orang-orang kufar terdahulu beriman dengan tauhid rububiyah, namun tidak uluhiyah. Uluhiyah itu menyembah hanya kepada Allah. Mereka menyembah Allah juga, menyembah berhala juga. Minta kepada Allah, minta juga kepada berhala. Cinta kepada Allah, cinta juga kepada berhala. Itu dikatakan musyrik. Jadi bukan berarti mereka meyakini animisme, dinamisme, menyembah batu, kemudian tidak percaya sama sekali dengan Allah. Enggak. Mereka percaya dengan Allah. Saya ulangi, namanya aja Abdullah. Orang kafir namanya Abdullah. Kalau tidak bersumpah, wallahi, bukan wallahi. Wallahi, wallahi, begitu. Kita aja kalau orang muslim sekarang kalau sumpah, sumpah kamu swear katanya, sampai petir. Kemudian wa hadhil maqalah min huma inda qawli Nabi sallam li ammihi. Dan ini merupakan ucapan dari mereka berdua ya, sebagai menimpali ucapan Rasulullah SAW kepada pamannya, ya pamanku, ucapkan la ilallah istighbaran anil amali madluliha, sebab karena takabur dengan beramal dengan konsekuensi daripada kata-kata tersebut. Jadi mereka bukan hanya menyebutkan, mereka meyakini ini pasti ada konsekuensinya, dan konsekuensi dari kata-kata la ilallah itu mereka pahami. Jadi kalau mereka pilih, insya Allah kita lanjutkan pada alinnya berikut. Inilah aku lakukan lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin innahu wal ghafur. Silakan, pertanyaan. Ada pertanyaan apa nih? Ada Ustaz. Apa itu? Begini Ustaz pertanyaannya ya. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu sesuai dengan kehendak hambanya. Kemudian Bapak, antum jangan terlalu dekat dengan mikrofon. Iya, saya. Allah itu dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu sesuai dengan kehendak hambanya. Ya. Namun pada suatu kasus kejadian seorang hamba sudah menghendaki kebaikan terhadap dirinya, namun kenyataannya bukan kebaikan yang didapatnya maupun yaitu keburukan yang didapatkannya. Apakah hal ini bertentangan dengan hadis tersebut, dan apakah selalu kehendak Allah itu sesuai dengan kehendak hambanya? Kepada Ustaz. Iya. Pertanyaannya terkadang seorang hamba menginginkan sebuah kebaikan, namun ternyata keburukan yang dia dapati. Gitu Nopi ya? Iya Ustaz ya. Iya. Dia ingin kebaikan, namun ternyata bukan kebaikan yang dia dapati, malah keburukan. Ini bagaimana? Rahafidin azallahu iyyakum. Kita sebagai manusia, kita sebagai manusia, khususnya sebagai seorang muslim, diperintahkan untuk berusaha berbuat baik. Berusaha berbuat baik dan berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjuki dia jalan kami. Lalah lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjukkan dia jalan kami. Ini merupakan kesungguhan. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh ingin sekali mendapatkan jalan Allah, namun dia tidak dapati, bagaimana? Itu berarti ada khalal. Khalal ini ada kekurangan dalam kesungguhannya. Apakah dikarenakan tidak ikhlas? Ya, apakah dikarenakan? Mungkin ada faktor-faktor lain sehingga Allah tidak memberi dia petunjuknya. Demikian. Jadi banyak-banyaklah introspeksi. Keinginan kita baik, ya. Keinginan kita, merasa kita itu ingin baik, kenapa enggak Allah berikan kebaikan? Malah Allah beri keburukan. Oleh COVID-19. Sekarang kita introspeksi, keinginan kita itu baik, caranya baik apa tidak? Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud ketika dia melihat ada orang yang berzikir bersama yang dikomandoi oleh satu orang, ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, kok begini kalian berzikir dikomandoi oleh satu orang? Kemudian kata mereka, ya Aba Abdurrahman, ma'aradna ilal khair. Wahai Aba Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik. Nah, niat kami baik. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud menjawab, kam min muridin lil khair lam yusibwa. Berapa banyak orang yang ingin baik namun tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi ketika kita menginginkan kebaikan, kita harus menempuh jalan yang baik juga. Menempuh jalan yang baik juga. Dari mana kita mengetahuinya itu? Kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa mengetahui mana jalan yang terbaik. Tentunya para khafidin, usaha, juhud, usaha keras itu harus diiringi dengan doa. Diiringi dengan doa, kita minta benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberi dia tunjuk kepada kita. Namun jika tidak, berarti ada masalah. Ya, apakah caranya yang salah? Apakah kurang ikhlas atau terlalu fanatik dan seterusnya sehingga Allah tidak memberikan petunjuk yang benar. Demikian. Karena wa ma tasya'una illa ayyasha'Allah. Kalian tidak berkehendak kecuali hanya kehendak Allah. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ada tenang itu. permasalahannya tengah masyarakat kita itu, mengapa ini terus bisa terjadi? Keinginan dan kesungguhan untuk belajar itu sudah berkurang dan sudah sangat tipis, ya. Keinginan dan kesungguhan masyarakat untuk menggali kembali agamanya itu sudah menipis. Kemudian mereka yang sudah tahu kurang istiqomah dan konsisten dalam menegakkannya. Ketika seorang yang sudah tahu tentang sunnah tersebut, sementara dia berada di masyarakat yang mayoritasnya seperti itu, kalau dia tidak konsisten, dia akan bisa berubah sebagaimana masyarakat, karena dia akan menentang arus, dan tidak semua orang yang sanggup menentang arus. Contohkan saja di kampung kita ini misalnya, ada orang-orang yang tahu, tapi lama kelamaan dia bisa berubah. Sementara dia tahu, mengapa keinginan untuk menentang arus itu kurang, tidak ingin untuk menentang arus. Mereka inginnya ya, kalau bisa ya aman begitu. Demikian juga, ustadz-ustadz demikian juga. Di Medan ini puluhan orang yang tamatan Madinah. Tamatan Madinah bukan sekarang saja, dari zaman 70-an itu banyak yang tamatan Madinah. Di Madinah mereka belajar apa? Belajar sunnah, semua yang mereka pelajari. Ketika mereka pulang, ini mereka gak sanggup untuk menentang arus. Awalnya pertama mereka berusaha merubah step by step. Step by step yang mereka buat, step by step, ternyata arus perubahan yang dia buat, yang dia canangkan untuk masyarakat, itu lebih sedikit dibandingkan perubahan dia mengikuti masyarakat. Maksudnya, dia lebih cepat berubah untuk mengikuti masyarakat ketimbang masyarakat yang dia rubah. Jadi step by step, ketika dia mau melangkah untuk merubah masyarakat misalnya 2 langkah, ya, ternyata dia sudah berubah mengikuti masyarakat 4 langkah. Nah, demikian. Sehingga akhirnya, para hadirin, akhirnya bertemu dengan masyarakat satu titik, yaitu sama-sama seperti masyarakat. Kalau bertemu dengan orang yang tahu, dia aja dialog. Ya, dia aja dialog, artinya bukan di tengah-tengah forum. Kita bicara hat-hat misalnya, dari hati ke hati. Mereka yakini itu. Ya, saya paham, saya pernah belajar begitu. Tapi masalahnya begitu. Ya, kita kan tetap saja satu argumentasi yang sebenarnya saya kan sudah bahas, ya, kita harus merubah masyarakat itu pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Tapi perubahan yang dia inginkan dari masyarakat pelan-pelan, sementara dia berubah lebih kencang dibandingkan pelan-pelannya perubahan masyarakat. Kemarin pada hari Minggu di Siantar ada seorang ibu, "Ustaz, kita harus merubah masyarakat pelan-pelan." "Bagus, Bu. Bagus. Siapa yang gak ingin? Bagus. Tapi jangan sampai di situ saja. Jangan sampai ibu berubahnya lebih cepat ketimbang perubahan masyarakat yang pelan-pelan." Banyaknya terjadi itu begitu. Kita pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Sampai kapan pelan-pelannya? Makanya para khotibin, ya, satu kaedah dalam berdakwah, kaedah tetap lembut. Apa namanya, dakwah tetap lembut, tapi tetap tegas. Yang enggak, ketika kita katakan enggak, kan dia enggak, kan enggak harus, "Aduh, saya enggak bisa, karena ini enggak ada sunnahnya." Kan selesai. Tetap lembut, tapi maknanya tegas. Tidak harus, kan tidak harus begitu. Apa orang dikira mau makan, digit. Demikian. Ketika orang sudah tahu prinsip kita seperti itu, para ekofidin, dia sudah bisa menjaga diri. Kalau itu nggak mau. Tapi coba, kita masih ada tenggang dengan amalan-amalan yang ada dalilnya. Mereka terus mengundang kita, kita pun mau bergerak dengan kela-kela yang sebenarnya kela-kela yang dibuat. "Aduh, saya sibuk." Nah, lain kali nih diundang lagi. "Aduh, saya ada urusan ini," begitu. Kan artinya tidak pernah selesai. Setiap dia diundang, "Kami sibuk." "Sudah lagi, apa kemarin saya sunatan." "Sudah lagi." Tidak akan pernah selesai. Pasti pada satu hari di sebelahnya ada acara, nah gimana? Mau nggak mau ikut? Ah begitu sudah ikut, mulai dan terus mulai. Itulah mereka gitu. Ya jadi itu yang banyak terjadi di kalangan para dai, nggak sanggup untuk melawan arus, apalagi banyaknya kalau dai ini kan apa namanya bukan pengusaha. Banyak dai itu bukan pengusaha, jadi dapurnya dipegang orang. Iya. Terkadang begini, banyak belajar itu kata-kata yang benar. Banyak belajar kata-kata yang benar, tapi sebenarnya bisa digunakan untuk mana yang salah. Itu yang disebut kalimatul haq wa urida bihi batil. Kalimatnya benar, tapi tujuannya batil. Ya, kalimatnya benar, tapi tujuannya batil. Banyaklah kamu belajar, artinya kamu jangan bantah-bantah punya saya, karena kamu belum paham, gitu artinya. Itulah tadi Pak yang namanya hidayah ke Islam. Bukan. Belajar apa mereka? Iya benar Pak. Kalau guru bapak jangan diajak ngaji, tapi dikasih buku. Hah? Ya, yang namanya ustaz itu kan dia punya pamor, punya gengsi. Apalagi udah tua, bapak suruh nggak belajar dengan saya. Ini masih anak kemarin ini belajar tua dengan dia. Nggak gitu caranya. Caranya beri dia berupa buku, kaset-kaset, kan banyak kan kaset dakwah. Itu caranya. Iya. Banding, ketika kita mau studi banding ke sebuah apa namanya, apakah sebuah pengajian itu sebenarnya ada beberapa orang yang melakukannya, di antaranya ada seorang akhwat. Apa kata ibunya, kamu silakan belajar, tapi coba kamu pelajari dulu di NU ini, begitu dia. belajar aja dulu. Pokoknya kalau nanti kamu kira nggak cocok, tinggalkan. Akhirnya iyalah, satu hari aja di sana. Satu hari di sana, di pondok NU, di situ ada kolam, taulah kalau ada suku kan, banyak khurafat-khurafat dalamnya. Ada kolam yang mungkin tak kolam berkah, tak apalah begitu. Ya, jadi itu dibanding itu, kita lakukan setelah kita mengetahui prinsip-prinsip itu tadi. Prinsip-prinsip dinul Islam. Karena dinul Islam ini kan bukan prinsip-prinsip yang baru. Bukan prinsip-prinsip yang baru. Kita ambil dari ulama-ulama seperti Imam Syafi'i. Mereka kan punya buku-buku, apalagi dari terjemah, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu prinsip-prinsip bisa kita pahami. Nah, demikian. Dan nanti kita bisa studi bandingkan dengan bagaimana cara pendalilan, ya, cara pendalilan, contohnya seperti pendalilan. Pendalilan Quran, sunnah yang sahih, kan begitu. Itu dulu. Quran dan sunnah yang sahih. Ini saja kalau kita terapkan, belum lagi yang berpahaman salafus solehnya, ini saja kalau kita terapkan, saja kita belajar. Kata Pak Kiai, konon katanya, ini kan biasanya begitu. Biasanya kan dari konon katanya, ceritanya, dikatakan, kan begitu. Nah, tanyakan, Pak Ustadz, ini dalilnya dari mana ya? Qurannya dari mana? Begitu. Qurannya dari mana? Karena kalau berbicara mengenai Al-Quran, ya, itu para mufassir sudah berbicara. Apalagi sekarang buku-buku tafsir kan sudah banyak terjemah. Kita bisa orientasi kepada ulama-ulama yang memang diakui oleh mereka juga. Demikian. Jadi, hadis, ya saya apa enggak? Itu saja kalau diterapkan, insya Allah akan banyak perubahan di kalangan para ustaz-ustaz dan para dai. Itu saja. Jangan lagi cerita, dibacakan satu ayat, kemudian cerita ke mana-mana, nanti kemudian dikait-kaitkan dengan ayat ini. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Apalagi masyarakat, kalau sudah dibaca ayat, kemudian cerita, lucu sedikit, kemudian bisa dia doa pakai bahasa Arab, ustaz lah dia. Kalau dia punya pondok, jadi kiai lah dia. Begitu. Jadi kiai itu kalau punya pondok jadi kiai. Kayak haji, jadi kiai haji, udah cocok, udah pas itu. Ya benar. Demikian. Ada pertanyaan, Om? Ada, Ustaz, dua pertanyaan, Ustaz. Hah? Yang pertama, Ustaz, hal-hal apa saja yang bisa memutuskan sholat? Hal-hal apa saja yang bisa? Memutuskan sholat, Ustaz. Memutuskan sholat itu gimana? Membatalkan sholat? Iya, Ustaz. Apa enggak itu memutuskan itu gimana? Iya, benar, Ustaz, benar. Karena memutuskan itu bisa memutuskan pahalanya, bisa memutus itu bisa diartikan dengan batal. Enggak, batal, Ustaz, maksudnya, Ustaz. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak ada yang memutus sholat kecuali tiga. Di antaranya, yang melintas itu wanita dan keledai. Makanya Aisyah pernah berkata komplain, kalian samakan kami dan keledai. Ya, yang memutuskan ini bisa dua artinya, memutuskan pahalanya ataupun mengurangi pahalanya, atau membatalkan sholat. Yang dimaksud apanya ini? Yang membatalkan sholat, Ustaz. Kalau yang membatalkan sholat, ya yang membatalkan sholat pertama, yaitu kalau keluar apa namanya sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti ada yang keluar dari kubul dan dubur, ya. Yang kedua, banyak bergerak, misalnya dia sholat sambil main bola misalnya, nah itu batal sholatnya. Banyak bergerak di sini bukan berarti nggak boleh bergerak, ya. Boleh kita melakukan gerakan-gerakan sholat, gerakan-gerakan yang di luar sholat, selama hal itu dibutuhkan. Contohnya, Rasulullah SAW pernah sholat sambil membuka pintu, beliau tetap melaksanakan sholat. Rasulullah SAW pernah sambil sholat menanggalkan kedua sendalnya karena ada Jibril yang memberitahu bahwa di sendal Rasulullah ada najis. Melepas sendal itu kan bukan gerakan sholat. Ada juga seorang sahabat sholat sambil memegang tali kekang kudanya. Kemudian juga sholat sambil membunuh binatang-binatang yang diperintahkan itu dibunuh, boleh. Selama gerakannya tidak terlalu banyak. Nah, ini semua ada gerakan-gerakan yang tidak membatalkan sholat itu bisa kita baca dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah. Di situ ada bab gerakan-gerakan yang tidak membatalkan, gerakan-gerakan di luar sholat yang tidak membatalkan sholat. Jadi gerakan banyak, ya terlalu banyak itu bisa membatalkan sholat. Kemudian berbicara, ya berbicara, orang yang sholat berbicara itu bisa membatalkan sholat. Kemudian itu orang yang berbicara, orang yang sholat ya, bukan orang yang di luar sholat. Misalnya ada orang yang tidak sholat berbicara dengan orang yang sholat, boleh nggak? Gimana? Boleh nggak orang yang di luar sholat berbicara dengan orang yang sholat? Hah? Hah? Maksudnya hukumnya dibolehkan gitu bicara dengan orang yang sholat. Enggak, orang yang kita nggak sholat, orang depan kita sholat, boleh nggak kita bicara dengan dia? Hukumnya kita, maksudnya bukan masalah batal nggak kalau sholat sama dia, kita itu boleh nggak bicara dengan dia? Tadi katanya udah boleh semua, sekarang udah narik lagi. Nah, boleh nggak kita apa? Boleh nggak kita berbicara dengan orang yang sedang sholat? Tadi katanya boleh, sekarang nggak, gimana yang betul ini? Nah, ya tergantung pertanyaan antum. Ini orang lagi sholat, antanya Pak angkot 25 kemana perginya? Tergantung, ya. Apakah pernah ada riwayat seorang berbicara dengan orang yang sedang sholat? Pernah. Asma binti Abi Bakar pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah sedang ikut sholat gerhana. Jadi Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah, bertanya, sedang apa orang-orang? Aisyah sedang sholat nih. Orang sedang apa? Lantas Aisyah apa menjawab? Sedang sholat gerhana gitu. Enggak. Beliau mengisyaratkan ke atas, memberi isyarat ke langit. Artinya itu sebagai jawaban. Jadi jangan dijawab. Angkot ini Pak. Oh. Gitu enggak. Ya. Misalnya begini, kita lagi salat. Istri kita mau pergi keluar, penting misalnya. Bang, kunci di mana, Bang? Boleh enggak? Ya, saya tanya boleh apa enggak, bukan masalah jawabnya. Hah? Ya berdasarkan tadi boleh. Ya, boleh. Tapi jangan sering-sering lah nanya kan gitu. Semua ditanya, lagi sholat semua ditanya. Demikian. Dibolehkan para khafidin selama memang dibutuhkan. Boleh. Itu termasuk gerakan yang tidak banyak. Misalnya, apa namanya, kita lagi sholat. Sementara ringtone-nya ringtone apa-apanya dong. Lagu apa-apanya dong. Kan lagi sholat. Saya pernah sholat Indosat. Yang tadi ini nanya, banyak dia nanya, begini-begini, begitu sholat, begitu rasa kedua, kacak-kacak, begini sambil-sambil kemari ya. Boleh kita ambil HP, kita matikan. Ambil HP matikan, itu gerakan yang boleh, karena apa, mengganggu orang lain. Makanya ringtone itu jangan musik. Ringtone itu kalau apa, dimatikan saja kalau ketika sholat, karena tidak, karena mengganggu. Atau minimal dibuat aja lah getarnya, ada getar sudah. Demikian. Boleh. Kita sambil sholat, ngambil HP, dimatikan, cek, one kantongan lagi, boleh. Karena hal itu untuk kemaslahatan sholat. Dan untuk kemaslahatan sholat orang lain. Ada pertanyaan lain? Ada lagi? Ada yang lain, Nofri? Ada Ustaz, dua lagi Ustaz. Ya. Apa itu? Yang pertama Ustaz, batalkah wudu seseorang dalam mandi junub ketika di tengah-tengah mandi junub ia membuang air atau buang air kecil? Oh. Yang kedua Ustaz, bagaimanakah tata cara tayamum sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Apakah ketika orang yang sedang mandi junub lantas dia buang air bukan buang air dari bak ya, bukan gitu? Maksudnya ya apakah buang air kecil atau buang air besar, apakah batal junubnya? Enggak, junubnya enggak batal, wudunya batal. Nah, wudunya batal, junubnya enggak, karena tidak dikatakan apa namanya yang satu yang membatalkan junub. Buang air itu yang membatalkan wudhu, bukan membatalkan junub. Kemudian apa tadi, Afri? Yang kedua? Tata cara tayamum sesuai sunnah Nabi. Tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Pertama, menepukkan kedua tangan ke debu. Kalau debunya terlalu banyak, dihembus. Kemudian diusapkan ke wajah. Dan kemudian diusapkan ke punggung kedua telapak tangan. Itu aja. Ditepuk. Antum perhatikan saya ya, Afri ya. Nampak? Tidak nampak, Ustaz. Caranya menepuk telapak tangan ditepukkan ke debu. Kemudian diusapkan ke wajah. Diusapkan ke wajah, ke dan. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan. Kedua punggung tangan. Itu aja, sekali aja. Itu aja. Kalau dia menghembus, ketika dia setelah mengambil debunya, dia menghembus, Ustaz, boleh, Ustaz? Gimana? Ketika dia pertama kali mengempakalkan tangannya ke dalam debu, kemudian dia sebelum mengusapkan tangannya, dia menghapus dulu dengan mulutnya, ditiup dulu. Gak jelas, orang itu. Ketika dia setelah mengambil debunya, Ustaz, kemudian bolehkah dia meniupnya, Ustaz, supaya debunya jangan terlalu banyak? Ya tadi kan sudah saya katakan, kalau debunya terlalu banyak, dia boleh meniupnya. Boleh meniupnya. Udah hampir jam 10. Demikianlah para ikhwan ya, kita tutup kajian kita. Abdul qawli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi Assalamualaikum muslimin innahu al-ghafur rahim subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.